Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan biiznillah ta'ala daurah tentang seputar buyu' jual beli. Kita telah sampai pada daurah yang pertama, sampai pada pembahasan syarat yang kelima, bahwa akad itu terjadi bukan atas sesuatu yang haram pada syariat ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. Ini pembahasan tambahan hadis ini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga darah. Ini penjualan darah. Harga anjing dan penghasilan wanita pelacur, serta melaknat orang yang makan riba dan memberi makan riba, wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, dan penggambar pelukis makhluk bernyawa. Penggambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada dua benda di sini yang masuk pada pembahasan, yaitu penjualan darah dan penjualan anjing. Jadi pada hadis ini Nabi SAW mengharamkan menjual dua jenis benda, yaitu darah dan anjing. Kita bahas dulu darah. Hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Al-Bukhari yang kita dengar tadi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga darah. Tafsir yang benar dalam menafsirkan hadis ini maknanya haram mengambil harga, haram penjualan darah sesuai lahiriah hadis. Jadi hadis ini tidak bermakna larangan mengambil upah bekam. Adapun masalah larangan mengambil upah bekam ada hadis lain. Tetapi hadis ini tidak terkait dengan bekam, melainkan maknanya adalah pengharaman menjual darah, bukan terkait dengan amalia bekam, bukan. Yang dipraktisi bekam, bukan. Tapi darah, larang haramnya penjualan darah. Dan keumuman makna hadis ini meliputi darah manusia dan darah binatang. Masalah ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Ibnu Hajar Al-Hafidh telah menukil ijma' ulama mengenai haramnya menjual darah. Nah, untuk tujuan apapun. Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan haramnya menjual darah baik dengan tujuan untuk dimakan, diminum, atau disuntikkan, ya, untuk transfusi darah. Nah, yang sering terjadi itu adalah untuk transfusi darah, yakni pengambilan darah orang lain untuk transfusi darah. Ini yang banyak dipraktikkan. Nah, baik. Jadi ulangi tadi, keumuman makna hadis meliputi darah manusia dan darah binatang. Haram menjualnya untuk tujuan apapun, baik untuk dimakan, diminum, atau untuk transfusi darah. Nah, namun jika seseorang dalam kondisi darurat yang benar-benar membutuhkan transfusi darah, ya, dia butuh transfusi darah, dia butuh, ya, tambahan darah. Jika tidak, dia bisa mati. Sementara dia tidak mendapatkan donor darah, ya, selain orang yang mau memberikan darahnya tetapi meminta bayaran atas darahnya. Ini dia menjualnya, harus dibayar. Dalam kondisi darurat seperti ini tidak mengapa, ya, orang yang butuh darah tadi karena darurat, ya, bisa mati kalau tidak. Sementara yang ada hanya orang itu, darah orang itu yang, ya, tidak mau memberikannya kecuali dibayar, maka tidak mengapa dia membayarnya. Tidak mengapa dia membayarnya, membelinya demi mengatasi kondisi daruratnya. Yang menanggung dosanya adalah orang yang menjualnya. Adapun dia, ya, tidak terkena dosa karena dia terpaksa mengatasi kondisi darurat. Dalam keadaan sebenarnya dia tidak setuju dengan itu. Nah, bagaimana kalau orang yang telah dibantu, ya, mendapat donor darah, transfusi darah, dia ingin berterima kasih dengan memberi hadiah kepada donor darah? Ya, jawabannya al-lajnah da'imah yang diketuai oleh al-imam Ibnu Baz rahimahullah berfatwa haram bagi seorang donor darah mengambil balasan atas darahnya yang telah dia donorkan, walaupun balasan itu berstatus hadiah. Walaupun berstatus hadiah, sebagai tanda terima kasih, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu merupakan balasan. Alasannya karena apa yang diberikan itu meskipun berstatus hadiah, hal itu merupakan balasan atas sesuatu yang haram mengambil harga atasnya. Balasan atas sesuatu adalah darah, yang darah ini hukumnya haram mengambil harga atasnya. Sehingga apa yang diberikan meskipun statusnya hadiah sebagai balasan tetap tidak boleh diambil. Nah, difahami ini. Adapun pembayaran upah transfer darah yang telah didonorkan, dari satu rumah sakit atau satu apotik ke rumah sakit atau apotik lainnya, ya, maka upah transfer atau biaya transfer itu boleh. Nah, karena tidak termasuk kategori menjual darah. Nah, jadi biaya transfer dari apotik ke apotik lain, dari rumah sakit ke rumah sakit lain, boleh. Nah, itu tidak termasuk kategori menjual darah. Baik. Masalah yang kedua, anjing. Pada hadis Abu Juhayf yang kita dengar tadi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam wa thamanil kalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga darah dan harga anjing. Nah, ini mengharamkan penjualan anjing. Selain hadis ini, ada sekian banyak hadis yang mengharamkan penjualan anjing. Hadis lainnya adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari muttafaq alaih. Hadis Jabir, ya, riwayat Muslim. Hadis Rafi' bin Khadij, riwayat Muslim. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Nah, adapun hadis Ibn Abbas lafadznya, idza jaa ahadun yatlubu thaman al-kalbi famla kaffahu turaba. Jika datang seseorang datang menuntut harga anjingnya, maka penuhi telapak tangannya dengan debu, dengan tanah kering. Nah, jangan dibayar. Menunjukkan haramnya. Keumuman makna hadis-hadis yang banyak yang telah kita dengar tadi yang mengharamkan jual beli anjing menunjukkan haram menjual seluruh jenis anjing. Seluruh jenis anjing, baik yang besar maupun yang kecil. Baik anjing yang tidak boleh dipelihara maupun yang boleh dipelihara. Anjing apa yang boleh dipelihara? Yang dibolehkan dalam hadis adalah anjing pemburu. Anjing untuk berburu, ya. Penjaga ternak atau penjaga sawah, ladang, kebun. Nah, meskipun anjing itu adalah anjing yang terlatih dan pandai berburu, anjing yang terlatih menjaga ternak atau menjaga sawah, kebun, ladang, nah, maka tetap tidak boleh diperjualbelikan. Berdasarkan keumuman makna hadis-hadis yang banyak tadi, meliputi semuanya. Dan ini mazhab jumhur ulama. Mazhab jumhur mayoritas ulama dan Ibn Hazm al-Zahir. Pendapat ini telah dirajihkan oleh An-Nawawi, Ibn Qayyim dan Ibn Utsaimin. Adapun hadis yang memperkecualikan anjing pemburu, di sana ada hadis memperkecualikan anjing pemburu, yakni anjing pemburu dibolehkan dijual. Ada hadis yang seperti itu. Tetapi hadis itu, yaitu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu memperkecualikan anjing pemburu dari larangan menjual beli anjing. Itu hadis Jabir dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Tetapi imam-imam ahli hadis seperti Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, ya, mereka memvonis hadis itu dhaif, lemah, Tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menukil kesepakatan imam-imam ahli hadis atas dhaifnya, lemahnya hadis tersebut. Di sini ana nukil ucapan An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim, kata beliau, adapun hadis-hadis yang berisi larangan dari pengambilan harga anjing kecuali anjing pemburu, dan riwayat yang datang bahwa Utsman radhiyallahu anhu mendenda seseorang senilai harga anjing milik orang lain yang dibunuhnya sebesar 20 ekor unta, serta riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa ia mendenda orang yang membunuh anjing milik orang lain, semua riwayat itu lemah berdasarkan kesepakatan imam-imam ahli hadis. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ana nukil keterangan beliau, mengatakan, kata Ibnu Qayyim, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperkecualikan anjing pemburu tidak benar. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Ashhal Mumti, ahli tahqiq, pakar peneliti ilmiah dari kalangan ahli hadis dan ahli fiqh, mengatakan bahwa perkecualian ini adalah riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil, keliru, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum. Nah, dengan demikian apa yang kita dengar ini berbeda dengan Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Al-Albani, beliau berijtihad mensahihkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi dan Sahih Sunan An-Nasa'i. Kalau kalian buka Sahih Sunan At-Tirmidzi dan Sahih Sunan An-Nasa'i, kalian akan mendapati hadis Jabir yang melarang penjualan anjing kecuali anjing pemburu. Kalian akan dapati hadis itu disahihkan oleh Al-Albani. Tetapi kalian sudah dengar keterangan a'immah selain Al-Albani, ya, yang menyatakan itu riwayat yang ganjil, yang syadz, yang dhaif. Jadi yang raji dalam hal ini pendapat jumhur ulama. Tidak ada perkecualian, hatta anjing pemburu tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Karena haram menjualnya, maka haram pula menyewakannya. Ketika kita sudah mengetahui hukumnya bahwa haram diperjualbelikan, haram menjualnya, berarti haram pula menyewakannya. Ini telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dan pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Di sana ada pendapat yang lain mengatakan boleh disewakan. Tapi pendapat itu lemah, tidak bisa dipegang. Nah, karena menyewakan, mengontrakkan semakna dengan menjualnya, sama-sama mengambil harga darinya. Nah, anjing haram diperjualbelikan karena kenajisannya. Bahkan kita tahu kenajisan anjing itu tergolong paling keras. Sampai-sampai khusus anjing untuk menyucikan najisnya diharuskan dicuci 7 kali. Ya, salah satunya dicampur dengan debu. Adapun cucian yang mana yang dicampur dengan debu, mana yang afdol, apakah yang pertama atau di cucian yang lainnya, yang rajih, yang afdol, yang lebih utama adalah mencampur debu cucian yang pertama kali. Nah, cucian yang pertama kali dari 7 kali mencuci najis anjing, yang afdol adalah mencampurkan debu pada yang pertama. Kalau dicampurkan pada yang kedua dan yang lainnya, sah. Tetapi yang afdol dicampurkan di cucian yang pertama. Yang kita inginkan dari sini penggambaran bahwa kenajisan anjing itu keras, khusus anjing, seperti itu cara menyucikan najisnya. Oleh karena itu diharamkan diperjualbelikan. Nah, tetapi bersama dengan kenyajisannya, anjing dibolehkan dipelihara untuk dimanfaatkan dengan manfaat yang disebutkan dalam hadis, yaitu sebagai anjing pemburu atau penjaga ternak atau penjaga sawah ladang. Jadi pembolehan ini untuk dipelihara dengan tujuan-tujuan tadi, hal itu karena ada tuntutan kebutuhan. Kaum muslimin butuh memanfaatkan anjing untuk kebutuhan-kebutuhan tadi, maka ada izin dari syariat. Jadi bukan binatang yang tergolong boleh dipelihara dan dimanfaatkan secara mutlak. Nah, oleh karena itu, jika pemiliknya tidak membutuhkannya lagi, misalkan awalnya dia punya anjing pemburu, berburu, atau dia punya anjing penjaga ternak, atau punya anjing penjaga sawah ladang, kemudian ya sampai masanya dia sudah tidak butuh, dia sudah tidak butuh untuk manfaat-manfaat tadi, maka wajib melepaskannya. Tidak boleh dia menahannya, memeliharanya. Harus dia lepaskan. Karena dia sudah tidak memanfaatkan untuk manfaat yang dibolehkan. Atau dia serahkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dia sudah tidak butuh. Tidak berburu lagi. Di sana ada orang yang berburu, butuh berburu. Serahkan ke sana. Berikan kepada dia cuma-cuma. Dia sudah tidak memanfaatkannya untuk menjaga ternak atau sawah ladang. Maka imam dia lepaskan atau dia berikan ke orang yang punya sawah ladang butuh ternak dan dia butuh untuk menjaga dengan anjing itu. Nah, jangan dijual. Nah, berikan cuma-cuma karena tidak boleh dijual. Nah, andaikan ada seseorang dia butuh anjing untuk salah satu dari tiga manfaat yang kita dengar. Nah, sementara di sana ada orang punya anjing, ya, bisa untuk manfaat itu, tetapi dia tidak mau memberikannya tanpa bayaran. Nah, orang itu tidak mau kecuali kalau dibayar. Maka di sini demi untuk memenuhi kebutuhannya terpaksa dia bayar. Ya, dan dosanya ditanggung oleh orang yang mengambil bayaran. Nah, sebagai faedah hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang telah kita dengar dan yang lainnya yang mengharamkan mengambil harga dari anjing menunjukkan bahwa anjing itu tidak ada harganya. Tidak ada nilainya menurut pandangan syariat. Oleh karena itu, ya pembunuhan anjing tidak terkena denda atau ganti rugi untuk pemiliknya. Nah, ini pendapat Ahmad Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Baik, tetapi haram membunuh anjing yang dipelihara orang lain untuk suatu manfaat yang dibolehkan syariat. Karena hal itu bermudarat kepada pemiliknya. Misalkan ada anjing pemburu atau penjaga ternak atau penjaga sawah ladang milik orang lain. Ya, tidak boleh membunuhnya. Karena memudaratkan pemiliknya. Ya, kalau dia melakukannya, dia melanggar. Memudaratkan orang lain. Tetapi dia tidak boleh dituntut ganti rugi ketika membunuhnya. Karena tidak ada nilainya. Tetapi kata Ibn al-Hayyim rahimahullah, dan ini khitab ini, pembicaraan ini kembalinya kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak berwajib, ya, pihak berwenang memberi hukuman kepada pelaku pembunuhan anjing milik orang yang mudaratkan pemiliknya itu agar dia jerah dari pelanggarannya terhadap hak orang lain, tapi jangan ditariki denda. Namun, nah, kalau pemiliknya marah dan tetap menuntut ganti rugi, kalau tidak diganti bisa terjadi fitnah, ya sudah. Nah, bagaimana caranya? Caranya, solusinya, anjingnya diganti dengan anjing yang semisal. Carikan anjing yang semisal sebagai gantinya. Jika tidak ketemu, ya terpaksa diberi harta yang akan meredakan amarahnya. Bukan dibayar sebagai bayarannya, tetapi dia diajak bicara, diberi harta agar dia ya tidak marah lagi, reda amarahnya. Nah, faedah berikutnya, begitu pula hukumnya pembunuhan babi dan pelenyapan benda najis milik orang lain. Ya, sama dengan ini, tidak terkena denda atau ganti rugi untuk pemiliknya, karena benda-benda itu tidak berharga. Karena benda-benda itu tidak berharga. Nah, berikutnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Abu Zubair, hadis ini riwayat Muslim. سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu tentang harga anjing dan kucing. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardik dari hal itu. Hadis. Nah, yang diinginkan dari hadis ini adalah haramnya penjualan kucing. Adapun penjualan anjing sudah lihat pembahasannya. Nah, lahiriah hadis, haram menjual kucing secara mutlak, baik yang liar maupun yang jinak dan bermanfaat. Ini lahiriah hadis. Baik anjing, kucing yang liar maupun kucing yang jinak dan ada manfaatnya, tidak boleh dijual. Dan ini pendapat Jabir radhiyallahu anhu, pendapat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, pendapat Thawus dan Mujahid, dan dari kalangan fuqaha, seluruh penganut mazhab Zahiri. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini dirojihkan oleh Ibnu Qayyim, As-Sun'ani, dan As-Sawqani. Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini dalam kitab As-Sahihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh menjual kucing jinak yang bermanfaat. Bermanfaat misalkan untuk makan tikus, untuk makan kecoa, untuk makan cecak dan serangga yang mengganggu di rumah. Ya, ini ada manfaatnya. Dengan alasan ada manfaatnya, ada manfaat mubah. Sementara kucing suci, tidak najis. Nah, tidak najis, suci. Kemudian ada manfaatnya, manfaatnya mubah, berarti boleh. Adapun kucing yang tidak ada manfaatnya, jelas masuk dalam hadis. Nah, pendapat ini mengatakan demikian. Ini fatwa Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari kalangan tabi'in Ibnu Sirin, ya, juga dari kan ahli hadis Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, pada riwayat yang lain Ishaq dan jumhur ulama. Nah, jumhur ulama menjawab hadis Jabir yang telah lewat yang melarang penjualan kucing dengan mengatakan larangan tersebut tertuju pada kucing liar yang tidak bermanfaat. Ya. Dan pendapat ini bahwa makna tafsir hadis itu demikian, ini yang dirujukkan An-Nawawi. Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa pendapat ini sangat kuat. Pendapat jumhur yang mengatakan bahwa yang dimaksud, yang dilarang adalah penjualan kucing yang tidak ada manfaatnya. Pendapat ini sangat kuat, kata Ibnu Utsaimin. Tetapi Ibnu Utsaimin mengatakan lebih hati-hati menghindarinya, jangan menjualnya. mengingat lahiriah hadis Jabir umum meliputi seluruh jenis kucing. Jawaban yang kedua, sebagian ahli hadis memang mendhaifkan hadis Jabir. Ada yang memvonis dhaif hadis Jabir. Seperti Al-Khattabi, Ibn Al-Munzir, Ibn Abdul Bar. Nah. Berikutnya, pembahasan berikutnya. Jadi kita sudah selesai dari penyebutan benda-benda yang telah diharamkan dijual secara nas. Yani ada nas-nas ya yang mengharamkan benda-benda tertentu. Kita telah selesai dari pembahasan itu. Klasifikasi yang kedua, benda-benda yang tidak punya manfaat. Ya, haram dijual karena tidak punya manfaat. Ulama menyatakan bahwa benda yang tidak ada manfaatnya haram diperjualbelikan. Karena benda yang tidak ada manfaatnya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Termasuk dalam kategori ini, akan ana sebutkan beberapa contoh. Ya, pertama, jenis binatang yang kecil yang bertebaran di tanah, jadi di permukaan bumi. Binatang-binatang kecil yang bertebaran yang diistilahkan dengan hasyarat, hasyarah. Ya, masuk di dalamnya kecoak, nyamuk, ya, serangga-serangga yang tidak ada manfaatnya, tikus dan yang semisal yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu satu. Yang kedua, jenis binatang buas seperti serigala, singa dan semisalnya yang tidak bisa dimanfaatkan untuk berburu atau manfaat lainnya. Yang ketiga, jenis burung seperti gagak dan yang lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan untuk berburu. Namun ada sebagian ulama membolehkan menjualnya dengan alasan bulunya, bulu burung itu bisa dimanfaatkan untuk anak panah. Bisa dimanfaatkan untuk anak panah. Kalau memang manfaat itu benar, ya boleh dijual. Intinya, kapan memang ada manfaat? Ya. Kapan ada manfaat yang bisa diambil? Ya, sementara itu suci dan ada manfaatnya, maka boleh. Selama tidak ada manfaat, maka tidak boleh. Meskipun suci, tetapi tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan, karena tidak ada harganya. Baik. Kita selesai juga dari pembahasan ini. Berikutnya pembahasan jual beli yang haram karena unsur yang lain. Unsur luar. Bukan unsur yang kembali kepada bendanya. Pembahasan kita yang telah kita lewati ini adalah ya, penjualan sesuatu yang diharamkan yang kembali kepada unsur bendanya. Nah, yang telah kita pelajari di kami klasifikasikan menjadi dua, yaitu benda-benda yang memang diharamkan dalam nas-nas, dan yang kedua yang baru saja kita tuntaskan tadi sedikit pembahasannya, itu benda-benda yang tidak punya manfaat. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan jual beli yang haram karena unsur lain, unsur luar, bukan terkait unsur bendanya. Nah, ya. Bendanya yang diperjualbelikan halal, Tetapi ada unsur luar, unsur lain yang menjadikan jual beli itu menjadi haram. Ini pembahasan. Difahami? Nah. Yang pertama adalah penjualan atas penjualan muslim lainnya. Pembelian atas pembelian muslim lainnya. Dan penawaran atas penawaran muslim lainnya. Ini yang disebutkan di Ma'atan pada hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai' ala bai'il muslim wa syira' ala syira'ihi wan najis. Ketiga masalah ini, penjualan atas penjualan muslim lainnya, pembelian atas pembelian muslim lainnya, penawaran atas penawaran muslimnya. Tiga masalah ini diharamkan dalam syariat karena menimbulkan, akan menimbulkan kebencian dan permusuhan sehingga memutus hubungan baik sesama muslim. Ini unsur penyebabnya kenapa diharamkan. Menimbulkan, akan menimbulkan kebencian dan permusuhan sehingga memutus hubungan baik sesama muslim. Ada beberapa hadis yang datang dalam masalah ini, di antaranya yang disebutkan di Ma'atan. Nah, dengan singkat oleh As-Sa'di rahimahullah, hadis muttafaq alaih. Hadis Abu Hurairah. Nah. La yutalaqqa ar-rukbanu li bay'in wa la yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd wa la tanajashu wa la yabi' hadirun li badin. Ya, makna hadis kafilah, pengendara yang datang tidak boleh dihadang di luar pasar untuk jual beli. Tidak akan kita bahas nanti. Jangan, kemudian yang kedua, janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan lainnya. Ini pembahasan kita sekarang. Janganlah kalian melakukan najis. Ya. Yang terkait dengan jual beli lelang. Kita akan pelajari nanti. Najis. Dan yang terakhir, janganlah pemukim menjualkan untuk orang badui. Akan kita bahas juga nanti insyaAllah. Hadis ini juga datang dengan riwayat wala yasumu ala saumi akhihi, dan tidak boleh melakukan penawaran atas penawaran saudaranya. Jadi belum terjadi jual beli, baru tawar menawar. Maka tidak boleh melakukan penawaran atas penawaran saudaranya. Nah, juga datang hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Umar muttafaq alaih dengan makna yang sama, la yabi' ba'dukum 'ala bai' akhi, sebagian kalian tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya. Baik. Kita akan pelajari. Ya. Lebih mendalam. Hadis-hadis di atas menunjukkan haramnya penjualan atas penjualan muslim lainnya, itu jelas dari hadis. Yang kedua juga menunjukkan haramnya pembelian atas pembelian muslim lainnya. Karena kata ya bay'un, kata bay' itu digunakan untuk makna menjual dan membeli. Dan juga membeli semakna dengan menjual. Jadi kalau dilarang penjualan atas penjualan muslim lainnya, berarti begitu pula dilarang pembelian atas pembelian muslim lainnya. Kemudian yang ketiga, jelas juga tadi wala yasumu ala saumi akhi, tidak boleh memberi penawaran atas penawaran muslim lainnya. Kita ambil dulu yang pertama, itu larangan penjualan atas penjualan muslim lainnya. Dengan mengatakan kepada pembeli yang telah bertransaksi. Jadi larangan penjualan atas penjualan muslim lainnya maksudnya apa? Sudah terjadi jual beli. Sudah terjadi akad. Saudaranya sudah ya melakukan akad. Nah, telah bertransaksi. Tetapi masih di masa khiyar. Masih di masa khiyar. Sebenarnya pembahasan khiyar ini butuh majelis tersendiri. Tetapi ana gambarkan secara singkat, masa khiyar yang dimaksud di sini adalah khiyar majelis dan khiyar syarat. Apa yang dimaksud dengan khiyar? Istilah khiyar adalah hak pembeli dan penjual untuk memilih pilihannya antara meneruskan akad yang sudah terjadi atau membatalkannya. Itu hak khiyar namanya. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis ketika dua orang melakukan transaksi jual beli di suatu majelis, apakah di tokonya ya, atau di satu tempat tertentu. Nah, di majelis itu terjadi transaksi, terjadi akad. Maka selama keduanya belum berpisah badan, masih di majelis yang sama. Misalkan toko ya, jual belinya dalam toko. Maka selama dia masih mutar-mutar dalam toko, berarti dia masih punya khiyar majelis. Sewaktu-waktu dia sambil menimbang, mutar-mutar nimbang, tiba-tiba dia tidak jadi. Dia boleh ke penjual dan mengatakan, saya tidak jadi membeli ini, saya batal. Boleh, itu haknya. Dan penjual harus mengetahui ini, bahwa itu khiyar majelis namanya. Ini syariat yang memberi hak. Dia harus menerimanya. Tidak jadi, tidak diteruskan. Nah, selama masih di dalam ruangan, belum berpisah badan, itu khiyar majelis namanya. Adapun kalau dia sudah keluar dari toko, sudah pisah majelis, kemudian dia balik lagi ingin membatalkan, ini tidak bisa. Khiyar majelisnya sudah putus ketika sudah berpisah. Nah, al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa, kata Rasulullah SAW. Al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak khiyar selama belum pisah. Nah, atau sebaliknya tadi, bukan pembeli yang berubah pikiran, tapi penjual yang berubah pikiran. Tidak jadi, apa yang di sini? Tidak jadi, kembalikan. Nah, mungkin ada sesuatu yang dia mengingat sesuatu yang membuat dia tidak jadi. Boleh haknya, hak khiyar, khiyar majelis namanya. Atau khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkan karena dipersyaratkan pada saat melakukan transaksi. Misalkan ketika terjadi transaksi, pembeli mengatakan, saya beli ini, sudah terjadi, saya akan beli ini, ya, dengan syarat. Saya diberi waktu, saya punya khiyar syarat selama 3 hari untuk menimbang. Kita akad sekarang, tapi saya minta mempersyaratkan khiyar syarat. Yani selama 3 hari. Jadi dalam kurun waktu 3 hari ini menimbang-menimbang, kalau tidak jadi bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah lewat 3 hari tidak bisa lagi. Itu namanya khiyar syarat. Penjual mengatakan boleh, enggak apa-apa. Nah, berarti disepakati khiyar syarat. Nah, kalau penjual mengatakan tidak bisa kalau 3 hari. Saya beri khiyar syarat, saya 7 kalau 2 hari misalnya. Ya sudah, sepakat 2 hari. Ya. Berarti khiyar syaratnya 2 hari. Itu namanya khiyar apa? Syarat. Nah, ketika sudah terjadi akad jual beli dan masih di masa khiyar majelis atau khiyar syarat, di sini tidak boleh ada orang lain masuk. Tidak boleh ada penjual lain masuk kepada pembeli dan mengatakan, kamu beli itu. Saya punya barang yang sama, harganya lebih murah. Ya, atau harga sama, tapi kualitasnya lebih bagus. Nah, ya, itu buatan Indonesia, saya Malaysia. Misalkan contoh aja. Baik. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain, yang dia bermaksud dengan itu untuk menjual di atas penjualan saudaranya. Padahal ini masih khiyar majelis. Misalkan dia di toko itu dia lihat, kemudian dia bisiki. Masih dalam toko, bisiki. Beli apa? Oh, saya punya sebenarnya seperti itu. Harganya lebih murah. Nah, itu padahal dia masih khiyar majelis, dia gampang saja balik ke penjual. Saya tidak jadi karena masih khiyar majelis. Atau khiyar syart. Yang di dalam jangka waktu khiyar syart 3 hari contoh tadi, di hari kedua dia datang memberi penawaran untuk menjual dan kalimat yang semisal dengan tadi. Ini tidak boleh. Nah. Andaikan harga yang dia tawarkan sama, bagaimana? Barangnya persis sama, harganya sama. Ibn Ufayn rahimahullah merajihkan pendapat yang mengatakan tetap tidak boleh. Meskipun harga sama, barang sama. Karena masuk dalam keumuman makna hadis yang melarang. Dan boleh jadi, meskipun barang sama, harga sama, yakni kualitas sama, harga sama. Tapi boleh jadi pembeli akan membatalkan akad ya, dengan penjual yang pertama. Dengan alasan atau dengan sebab karena yang menawarkan berikutnya ini ternyata kerabat misalkan atau teman atau orang yang dia segani, tidak enak kalau dia menolak, sehingga dia pun berusaha untuk membatalkan yang penjual yang pertama. Nah, bagaimana kalau masa khiyar sudah berakhir? Menjual atas penjualan saudaranya deh, ketika masa khiyar sudah berakhir, artinya kesempatan untuk berubah pikiran untuk membatalkan sudah berakhir, masa khiyarnya, masa membelinya sudah habis. Boleh tidak? Di sini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang membolehkan dengan alasan masa khiyar sudah habis, jadi tidak mungkin dia bisa membatalkannya. Nah. Dan ada yang berpendapat haram dengan alasan mengambil keumuman makna hadis. Dan mungkin saja pembeli akan membuat rekayasa untuk membatalkan akad. Misalkan dia mengklaim, oh ada cacatnya ini. Ya, padahal tujuannya tadi karena dia ingin ya membeli ke orang lain. Karena ada yang menawari. Nah, atau rekayasa-rekayasa lain yang mungkin dia lakukan untuk bisa berhasil membatalkan. Dikarenakan dia ditawari penjualan yang lain sehingga dia ingin membeli yang itu. Yang kedua. Nah, As-Sa'di dan Ibnu Uthaimin merajihkan yang kedua ini, yang tetap mengharamkan. Nah, meskipun masa khiyar sudah ya berakhir. Kecuali kalau jangka, kata Ibnu Uthaimin, kecuali kalau jangka waktunya sudah lama ya. Sudah seminggu atau sebulan dan semisalnya. Ya ini tidak, maka ini boleh. Nah, tidak mengapa. Baik. Tapi jangan salah paham di sini. Ini terkait dengan penjualan di atas penjualan saudaranya. Lain halnya kalau orang yang membeli ini butuh barang lagi. Lain lagi. Dia butuh barang lagi dan dia mencari. Nah. Difaham ya? Jadi dia butuh barang lagi. Kemudian yang lain ini masuk menawarkan karena dia butuh lagi ya. Enggak masalah. Nah. Bukan berusaha menjual di atas penjualan yang sebelumnya. Nah, dengan kalimat-kalimat yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian yang kedua, pembelian atas pembelian muslim lainnya. Sama pembahasannya. Cuma ini kebalikannya ya. Kalau pembelian atas pembelian muslim lainnya, maksudnya setelah saudaranya menjual, terjadi akad, dia pun mendatangi penjual. Ya. Setelah transaksi dan di masa khiyar, dia mengatakan, kamu jual barang itu kepada dia. Padahal saya juga mau membelinya dengan harga yang lebih mahal sebenarnya. Saya mau sebenarnya barang itu. Harganya lebih mahal, tidak apa-apa. Nah, itu berarti melakukan pembelian atas pembelian saudaranya sudah beli. Sudah akad, tapi masa khiyar ini masih bisa, penjual masih bisa membatalkan jika mau. Kemudian dia datang kepada penjual, saya mau membelinya dengan harga lebih mahal. Nah, bisa saja kemudian penjual memanggil, sini, tidak jadi ya. Ya, akadnya kita batalkan. Baik. Kemudian yang ketiga, penawaran, sebelum lanjut, sama ya. Pembahasannya yang kedua tadi, pembeli atas pembeli muslimnya itu di masa khiyar, khiyar majelis dan khiyar syarat. Nah, Adapun setelah masa khiyar berakhir, ya pembahasannya khilaf yang telah lewat. Baik. Penawaran atas penawaran muslim lainnya, yang ketiga, yaitu penawaran kepada pembeli atau penjual setelah kedua belah pihak merasa cocok dengan harga tertentu dalam satu tawar-menawar sebelum melakukan akad. Jadi ini masih sedang tawar-menawar ini, belum terjadi akad. Dua orang tawar-menawar, yang ini menawarkan jualannya, yang ini menawarkan untuk membeli dengan mencoba menawar harga. Sedang tawar-menawar begitu. Ya. Dan kedua belah pihak sudah merasa cocok dengan harga tertentu. Sudah ada satu harga yang dicocoki bersama, disepakati bersama. Nah, tetapi akad belum terjadi, kemudian ini tiba-tiba masuk. Baik yang masuk ini menawarkan barang untuk kepada pembeli, ya, dengan harga lebih murah misalkan, atau sebaliknya yang masuk ini menawarkan kepada penjual, saya mau membelinya harga lebih mahal dari dia. Nah, padahal keduanya sudah mulai cocok, dia masuk mengganggu. Nah, di sini masalah kecocokan ini ada dua pembahasan. Boleh jadi kecocokan itu mulai sama-sama cocok dengan harga itu diperjelas oleh keduanya. Ya, pembeli mengatakan saya bisa dengan harga sekian. Kata penjual, oh ya kalau harga seperti itu boleh. Ya, saya juga tidak apa-apa. Kalau mau dibeli dengan harga itu, tapi belum akad ini. Tapi sudah sama-sama memperjelas cocok harganya. Nah, maka jika ada yang masuk, baik memberi penawaran kepada penjual atau memberi penawaran kepada pembeli, Ibnu Hajar menafikan adanya perbedaan pendapat atas haramnya masalah ini. Jadi di sini haram, dan Ibnu Hajar menepis adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai haramnya hal ini. Apabila kecocokan itu diperjelas dengan kalimat. Yang kedua, kecocokan itu ditampakkan dengan qarinah, dengan indikasi, tidak dengan kalimat yang jelas begitu. Tapi ada indikasi qarinah yang menunjukkan oh ini sepertinya mulai cocok ini. Nah, ada isyarat-isyarat yang menunjukkan demikian. Apakah boleh masuk ikut menawar? Ya. Nah, di sini menawar atau memberi penawaran, maka di sini ada perbedaan pendapat antara ulama, tetapi yang rajih haram. Nah, berdasarkan hadis. Jadi intinya, kalau tampak pada tawar menawar itu sudah mulai ada kecocokan dengan indikasi kurang isyarat, ataukah bahkan diperjelas dengan kalimat yang jelas, maka jangan masuk, haram. Adapun kalau memang belum ada kecocokan, sedang tawar menawar, ada barang misalkan sedang tawar menawar di situ, tidak ada kecocokan masih dan tidak ada juga indikasi, kemudian ada yang lain yang juga ingin ikut menawar, boleh. Nah, boleh. Meskipun ini diperselisihkan ulama, ada juga ulama mengatakan tidak boleh, jangan masuk ikut campur. Tapi jumhur ulama membolehkan. Boleh ikut menawar. Ya, saya juga ingin ini barang ini. Bagaimana kalau saya beli harga sekian? Nah, yang sana sedang menawar juga, kita juga masuk menawar gitu. Tetapi memang kita masuk dalam keadaan belum ada kecocokan di antara keduanya, baik secara jelas maupun dengan isyarat-isyarat belum tampak ada indikasi isyarat menunjukkan kecocokan, kita ikut boleh. Atau ikut menawarkan. Nah, di sebelah misalkan penjual sebelah. Nah, di sini juga ada barangnya. Nah, harganya sekian. Nah, menawarkan ke pembeli. Nah, selama memang belum ada kecocokan ketika tawar menawar itu, baik dengan secara diperjelas atau indikasi qarinah isyarat, maka boleh menurut jumhur. Dalilnya apa yang membolehkan? Nah, dalilnya adalah pembolehan jual beli lelang yang dikenal dengan sistem al-muzayadah. Man yazid, jual beli lelang. Siapa yang nambah harga, siapa yang naik, berani lebih tinggi. Itu kan jual beli lelang kan begitu. Jual beli lelang kan banyak orang yang menawar kan. Nah, banyak orang menawar. Nah, ini dalil jumhur. Tidak boleh. Begitu pula yang menunjukkan hal ini karena pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari yang kita lewati tadi, juga ada larangan wala yakhthubu ala khitbati akhi, dan tidak boleh melakukan pelamaran di atas pelamaran saudaranya. Ini penempatannya kalau sudah ada kecocokan, ada yang melamar dan sudah cocok baru masuk kemudian ikut melamar, ya, ini yang terlarang. Kalau belum ada kecocokan, yakni masih perebutan ini ceritanya, masih persaingan. Nah, boleh ikut bersaing. Nah, dalilnya Nabi Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha agar menikah dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah SAW minta arahan, dia mengatakan, saya dilamar oleh Muawiyah, saya dilamar oleh Abu Jahm. Nah, artinya apa? Fatimah binti Qais ketika dilamar oleh dua orang ini, dia belum menunjukkan kecocokan. Nah, maka Nabi SAW mewakili Usama melamarkan. Kata Nabi, nikahi Usama. Orang lain yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Berarti kan masuk melamar di atas pelamaran saudaranya. Dikarenakan Fatimah binti Qais belum ada kecocokan. Nah, hadis itu riwayat Muslim. Ini dari segi hukum. Hukumnya begitu. Tetapi tinjauan dari segi lain untuk menjaga perasaan, hindari. Nah, untuk menjaga perasaan hindari. Apalagi kalau ini tadi jual beli ya. Nah, bertetangga tokonya, kan perasaannya bagaimana, ini dihindari. Ya, begitu juga masalah pelamaran tadi. Kalau mau menjaga perasaan, hindari. Nah, tapi kalau butuh, ya, daripada luput, ya lain lagi masalahnya. Nah, apabila dilanggar, yakni seseorang melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya, pembelian di atas pembelian saudaranya, penawaran di atas penawaran saudaranya dalam bentuk yang diharamkan syariat yang kita pelajari, dan itu terjadi, apakah sah atau tidak? Nah, jadi pelanggaran yang dilakukan tadi, dia melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Akhirnya yang ini misalkan membatalkan, kemudian beralih yang kedua. Nah, apakah sah? Yani akad yang kedua ini. Karena itu melanggar. Jawabannya sah. Menurut pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, sah. Tapi berdosa. Kenapa berdosa? Ya karena dia melakukan pelanggaran. Melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Pembelian di atas penjualan saudaranya. Penawaran di atas penawaran saudaranya. Diharamkan. Berdosa. Kenapa sah? Padahal itu haram. Sah karena unsur larangannya bukan kembali kepada bukan kembali kepada akadnya itu sendiri. Barang yang diperjualbelikan itu sah. Nah, bukan barang yang dilarang. Nah, terjadi kerelaan ketika akad. Nah, tetapi ada unsur luar penyebab diharamkannya karena merupakan penyebab terjadinya kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu tetap dianggap sah. Kemudian di negeri kita banyak kafir non harbi dan banyak pedagang non harbi. Non harbi, kafir non harbi maksudnya kafir yang tidak boleh diperangi. Kafir zimmi. Nah, dan negeri kita banyak. Ya, pedagang-pedagang Cina dan yang lainnya banyak. Nah, yang statusnya tidak boleh diperangi. Tidak dihalalkan darahnya, hartanya, kehormatannya. Nah, apakah hukum ini juga mencakup mereka? Ada Cina sudah melakukan penjualan. Kemudian kita, Cina dia. Biar saja sudah. Nah, Cina kok, bukan Muslim. Hah? Kemudian melakukan penjualan atas penjualannya misalkan. Boleh tidak? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Jumhur ulama. Dan Ibn Hazm berpendapat masuk. Ya, hukumnya sama dengan Muslim. Alasannya karena kafir dhimmi non harbi seperti itu diharamkan, ya, tidak dihalalkan darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, sehingga tetap tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, jual beli yang haram karena unsur lain yaitu najsun, najs. Ini adalah perkara yang terkait dengan jual beli lelang. Yang dikenal dengan al-muzayadah atau fi man yazid. Bagaimana model jual beli lelang? Jual beli lelang adalah penjual yang ingin melelang barangnya, menawarkan barangnya untuk dibeli. Aturannya tanpa menyebut harga tertentu, harga nominal. Dia hanya menawarkan, siapa yang mau beli? Tapi tidak menyebut angka. Saya jual nominalnya sekian, tidak boleh di bawahnya, tidak boleh seperti itu. Nah, tawarkan saja, siapa yang mau beli? Jangan menyebut angka, ya, harga nominal. Itu aturannya. Sampai ada pembeli yang menawarnya dengan harga tertentu. Ya, lalu penjual menawar kepada yang lain, siapa yang mau membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, ada yang menawar lebih tinggi, dia mau menawarkan lagi, siapa yang berani lebih tinggi? Nah, itu lelang. Nah, sampai dia berhenti ke harga tertinggi yang dia ridhoi, dan dia lepaskan barangnya, dan menjualnya kepadanya. Naam. Yang rajih jual beli lelang boleh. Nah, dengan aturan yang sudah kita dengar tadi. Dengan cara yang sudah dengar tadi. Ya, jumhur membolehkan. Baik. Nah, najis adalah mengangkat harga pada barang yang dilelang tanpa ada niat untuk membelinya. Jadi ada seseorang yang melakukan najis. Dia masuk, nimbrung. Mengangkat harga. Saya berani dengan harga ini. Ya. Di sana ada lagi yang mengangkat. Dia angkat lagi. Saya berani lebih tinggi. Nah, itu najis. Ya, itu najis ini sebenarnya tidak ada niat untuk membelinya. Dia nimbrung mengangkat harga tanpa ada niat membelinya. Tetapi dia punya tujuan. Salah satu dari maksud-maksud berikut ini. Apakah tujuan? Boleh jadi tujuannya ingin menguntungkan penjual. Karena penjual itu temannya. Boleh jadi ada kesepakatan antara dia dengan penjual sebelumnya. Atau boleh jadi tanpa sepengetahuannya. Penjual tidak tahu. Dia cuma lihat, itu teman saya tuh. Mau melelang barangnya, dia datang. Nah, ingin menguntungkan kawannya. Padahal penjual ini kawannya tidak paham. Dia nimbrung di situ, ngangkat terus harga dia. Nah, supaya untung kawannya tadi yang menjual. Padahal dia tidak ada maksud membeli. Yang kedua, boleh jadi tujuannya ingin merugikan pembeli karena musuhnya. Nah, dia di situ, itu. Nah, lawan saya, musuh saya itu. Nah, ya, ada permusuhan dengan dia. Orang itu menawar, dia angkat lagi di atasnya. Nah, Ya karena orang itu yang punya permusuhan dengan dia, memang pingin sekali dengan barang itu, berani dia ngangkat lagi. Akhirnya dia angkat lagi. Padahal dia ini sebenarnya tidak ada maksud memberi, cuma ingin mengerjai, ingin merugikan orang itu karena permusuhan dengan dia. Atau boleh jadi tujuannya ingin menguntungkan penjual dan merugikan pembeli sekaligus. Ini dengan dua tujuan. Boleh jadi tujuan yang keempat hanya ingin menampilkan diri bagaikan orang kaya. Datang di situ berani harga, padahal tidak ada niat untuk membeli. Dia cuma ingin ya tampil agar orang yang, oh ini kaya orang ini. Nah, berani harga tinggi, padahal dia tidak punya niat untuk membeli. Atau maksud-maksud yang lain, yang jelas tidak ada niat membeli. Nah, itu namanya najis. Itu haram. Tayyib, wala tanajasu. Jangan kalian melakukan najis. Nahan Nabi SAW anin najis. Nabi SAW melarang najis. Kalau terjadi akad pada jual beli lelang tadi, pada transaksi lelang tadi, terjadi akad yang diwarnai dengan adanya najis. Najis. Apakah sah atau tidak? Nah, yang kita sudah mendengar tadi, najis yang dilakukan itu haram. Di situ, di tengah-tengah jual belilang itu ada yang melakukan najis. Dan Allah takdirkan terjadi akad. Jadi ternyata harga ini sudah melambung tinggi gara-gara orang yang melakukan najis ini tadi. Nah, mengacau diri. Nah, apakah jual beli yang terjadi hanya penjual menjual ke seseorang? Nah, dan tentunya harganya jadi tinggi karena ada najis tadi. Sah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan sah. Tetap sah. Ya, alasannya karena jual beli terjadi dengan kerelaan, ya. Tidak ada yang terkait dengan unsur akad sendiri. Tetapi yang dilarang adalah najis tersebut yang mengganggu. Nah, faktor luar yang akan memicu terjadinya kebencian dan permusuhan. Tetapi, nah di sini. Tetapi apabila gara-gara najis tadi, ya, gara-gara najis tadi penjual menderita kerugian yang tidak wajar menurut ukuran kebiasaan masyarakat dalam jual beli mereka, maka dia memiliki hak khiyar namanya. Ya, disebut dengan istilah khiyar ghabn. Khiyar ghabn, yaitu hak untuk memilih antara memastikan akad atau membatalkannya karena menderita kerugian yang tidak sewajarnya menurut ukuran kebiasaan masyarakat akibat tertipu gara-gara najis tadi yang menipu di majelis itu sampai melambung tinggi harganya dalam kondisi penjual tidak sadar setelah akad, ya, kemudian dia pelajari, wah ini rugi besar, ini tidak wajar sudah harganya. Yang menderita apa? Pembeli. Nah, pembeli. Ah, tadi terganggu ada telepon masuk, terus melihat ilmu mudik begini jadi terganggu. Jadi ada sesuatu. Nah, jadi apabila pembelinya terugikan dengan kerugian yang tidak wajar menurut ukuran kebiasaan masyarakat dalam jual beli, maka dia memiliki apa? Hak khiyar. Dan ini membuktikan bahwa antum mengikuti majelis dengan baik. Nah, fayyid. Jadi ini terkait dengan apa? Pembeli. Nah, pembeli setelah menimbang-nimbang, wah ini tinggi sekali harganya, tidak wajar, rugi besar. Nah, maka di sini dia punya hak khiyar. Dia bisa menuntut untuk dibatalkan. Khiyar ghabn namanya. Tayyib, ini yang dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin, difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Jelas? Di sini ada satu masalah penting, yaitu jika terjadi persekongkolan di antara peserta lelang, sekongkol, ada beberapa peserta lelang melakukan persekongkolan. Nah, ya, maka masalahnya dibagi dua. Kalau persekongkolan itu terjadi di antara seluruh peserta, jadi seluruh peserta yang akan hadir di majelis lelang itu semuanya sekongkol, ya, sepakat semuanya untuk menghentikan penawaran pada harga tertentu, ya, di bawah harga yang semestinya. Mereka sekongkol. Barang itu misalkan semestinya harganya berapa misalkan? Hah? 1 juta. Mereka sekongkol, nanti kita berhenti dengan harga 800 misalkan. Jangan ada yang naik. Nah. Tayyib. Sehingga di sini penjual akhirnya nanti menjual dengan harga itu, padahal harganya masih di bawah yang semestinya. Nah, ini haram. Tidak boleh. Ini memudaratkan penjual dan ini akan memicu terjadinya kebencian dan pengusuhan di antara sama kaum muslim. Ternyata dia diskon, terkena permainan kan begitu. Nah, ini difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daim yang diketuai oleh Ibnu Baz. Masalah kedua, persekongkolan itu terjadi antara beberapa peserta saja. Nah, tidak semua peserta. Fulan, fulan, fulan, ada 3 orang ingin ikut melelang. Ketiganya sepakat. Ya. 3 orang ini sepakat. Sekongkol. Ya. Tidak ada di antara 3 orang ini yang mengangkat harga di atas yang lainnya. Di antara mereka. Misalkan mereka sepakat nanti saya akan menawar sekian. Nah, jangan ada yang melebihi dari itu. Ya, supaya mereka bisa membelinya dengan harga yang diinginkan. Tetapi di sana banyak peserta lelang yang lain. Masih ada 5 orang, 6 orang yang lain yang hadir selain mereka. Difahami? Nah. Ini menurut fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin boleh. Menurut fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin boleh. Artinya mereka ini semacam apa? Serikat. Berserikat. Ya, untuk bisa menghasilkan barang itu dengan harga tertentu yang mereka sepakati, jangan melebihinya. Mereka sepakat ya. Tapi di sana ada peserta-peserta yang lain yang ikut melelang. Nah, tetap terbuka untuk terangkat harganya dari peserta yang lain. Baik. Berikutnya, talaqqi ar-rukban tajallab, yaitu menghadang pedagang asing di luar pasar. Menghadang pedagang asing di luar pasar. Menghadang barang dagangan yang dibawa oleh pedagang asing yang datang dari luar ke suatu daerah, ke suatu negeri sebelum masuk pasar. Sebelum pedagang asing itu masuk pasar, dihadang di luar. Baik yang datang itu rombongan, kafida, atau seorang diri. Baik dia berkendaraan atau berjalan kaki, ini haram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang telah lewat tadi, bagian awal hadis, muttafaq alaih. La yutalaqqa ar-rukbanu li bay'in. Kafila, pengendara yang datang tidak boleh dihadang di luar pasar untuk jual beli. Nah, hukum yang semakna dengan ini juga telah sabit pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Akan disebutkan nanti pada masalah setelahnya. Penyebutan ar-rukban yang maknanya kafilah pedagang yang berkendaraan pada hadis ini bukan membatasi. Bukan membatasi bahwa hukum ini berlaku kalau pedagang asingnya itu kafilah rombongan yang berkendaraan. Tetapi ini penyebutan mereka hanya dalam rangka mengikuti apa yang biasanya terjadi. Biasanya pedagang-pedagang yang datang dari luar itu rombongannya. Nah, biasanya begitu. Iya. Tapi boleh jadi ada yang sendirian dan boleh jadi dia jalan kaki. Nah, biasanya dari luar itu berkendaraan. Tapi ini boleh jadi jalan kaki. Sama hukumnya. Nah. Makna ini semakin jelas pada hadis Abu Hurairah lainnya, lafadznya, dan ini riwayat Muslim, la talaqqul jalaba, jangan kalian menghadang barang dagangan yang datang dari luar. Umum kan? Jangan kalian menghadang barang dagangan yang datang dari luar. Dihadang di luar pasar. Faman talaqqahu fashtara minhu faida ata sayyiduhu as-suq fa huwa bil khiyar. Barang siapa melanggar ini, dia melakukannya. Ya, menghadangnya di luar pasar dan membeli darinya. Jika pemiliknya masuk pasar, pedagang asing tadi masuk pasar, ia berhak menentukan pilihannya antara meneruskan akad tadi atau membatalkannya. Kedua hadis yang telah kita dengar juga menunjukkan kepada kita bahwa hal itu haram dilakukan di luar pasar secara mutlak. Yang penting di luar pasar. Baik di luar perbatasan atau sudah masuk dalam kota tetapi belum masuk ke pasar. Baik di luar perbatasan kota maupun sudah masuk ke kota tapi belum masuk ke dalam pasar. Menurut pendapat yang rajih, mazhab Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Dan ini dirujukkan Ibnu Utsaimin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Karena larangan yang ada dalam hadis sifatnya mutlak dan tidak ada perbedaan makna antara menghadangnya di luar batas dengan menghadangnya di dalam kota yang jelas belum masuk pasar. Tidak ada perbedaan makna. Yang penting belum masuk pasar. Karena hikmahnya, hikmah larangan ini adalah untuk maslahat pedagang asing, untuk maslahat pedagang asing yang datang. Ya, ini menjaganya dari mudarat kerugian lantaran tidak mengetahui harga pasar di negeri yang dia datangi, daerah yang dia datangi. Ini kan pedagang asing tidak tahu harga setempat. Kalau dia belum masuk pasar kemudian dihadang di luar, bisa dipermainkan harganya, kan begitu. Nah, dia tidak paham harga pasaran di daerah itu. Hadis yang kedua tadi yang kita dengar menunjukkan bahwa dia memiliki khiyar. Pedagang itu memiliki khiyar jika masuk pasar. Nah, ini menunjukkan tidak ada bedanya dihadang dalam kota tetapi belum masuk pasar atau dihadang di luar kota, di luar perbatasan. Nah, adapun yang mengatakan kalau dihadang di luar kota, belum masuk kota, belum masuk batas kota, dia di luar kota dihadang. Ada yang mengatakan boleh, ini lemah. Nah. Ya, karena sudah kita dengar tadi penjelasannya. Adapun berbicara kalau itu dilanggar, dilakukan, apakah sah atau tidak jual belinya, sama dengan permasalahan sebelumnya, akadnya sah. Tetapi yang melakukan telah berdosa, melanggar. Karena masalahnya tidak kembali kepada akad itu sendiri, tetapi kembali ke unsur lain sehingga diharamkan. Pengharamannya kan unsur lain, yaitu untuk menjaga masalah pedagang asing tersebut agar tidak termudaratkan, tidak menderita kerugian. Karena tidak paham harga pasar di negeri. dan juga yang menunjukkan akadnya tetap sah, meskipun pelakunya menghadang itu berdosa, penetapan adanya khiyar ghabn yang kita dengar tadi pada hadis Abu Hurairah. Nah, jika pemilik atau pedagangnya, yakni pemilik barang itu masuk ke pasar, maka dia punya khiyar, khiyar ghabn. Kalian sudah dengar tadi khiyar ghabn. Nah, ketika dia masuk ke pasar dan dia melihat harga yang sebenarnya, oh ternyata harganya sekian. Nah, jadi saya tadi dipermainkan itu. Harganya rendah sekali. Ya, murah sekali. Maka di sini dia punya hak khiyar ghabn. Nah, yakni dia bisa menimbang memilih kembali. Dia mau teruskan biar saja sudah terlanjur, ataukah dia ingin membatalkan, dia punya hak khiyar. Dia bisa mendatangi, kalau dia ingin membatalkan, dia bisa mendatangi pembeli tadi. Nah, dan menuntut, wah ternyata harganya sekian, Anda telah mengelabui saya, gini, saya tidak, saya minta dibatalkan. Bisa. Nah, itu hak khiyar, karena menderita kerugian. Naam. Jadi yang mengatakan sah, tetapi pelakunya berdosa dan pedagangnya punya hak khiyar, ini pendapat jumhur. Dan juga dirajihkan oleh Ibn Utsaimin, Syaukani dan Ibn Hajar. Sebenarnya khiyar yang ditetapkan pada hadis tadi itu diperselisihkan oleh ulama. Yang kita dengar tadi bahwa khiyar yang dimiliki pedagang itu namanya khiyar apa? Ghabn, yakni khiyar karena menderita kerugian yang tidak wajar. Nah, ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Ini kata oleh Ibn Baz. Madhabnya Hanbali dan Syafi'i. Jadi, dia hanya boleh menuntut batal, ya, menggunakan khiyar itu kalau memang dia menderita kerugian yang fatal, yang besar, tidak wajar, ya. Dan sepertinya pendapat ini yang lebih kuat. Ini mazhab Hanbali dan Syafi'i difatwakan Al-Lajnah Daimah. Kita tadi menugas. Ini yang tampak dari permasalahan ini dari segi makna, karena tujuan larangan itu untuk menjaga pedagang dari luar supaya tidak menderita kerugian dikarenakan dia tidak mengetahui harga pasar. Nah, artinya menurut pendapat ini, andaikan dia tidak kerugiannya tidak besar, ya, tidak di luar kewajaran, ya, cuma selisih sedikit, itu biasa. Nah, itu biasa. Ya, ini yang seperti itu, harga seperti itu juga memang biasa. Nah, masih wajar ya ini, masih batas kewajaran, maka dia tidak punya hak khiyar, tidak boleh menuntut batal. Di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan khiyarnya mutlak. Nah, ya, dan Ibnu Utsaimin rahimahullah mendukung pendapat yang kedua bahwa khiyarnya mutlak, menderita kerugian atau tidak. Menderita kerugian yang tidak wajar atau kerugiannya masih wajar, tetap jika dia ingin membatalkan boleh menurut pendapat yang lain, tetapi sepertinya lebih tampak yang pertama, khiyar ghabn namanya. Apa tadi mana khiyar ghabn? Nanti ya, dia boleh minta batal menggunakan khiyar itu kalau memang kerugiannya apa? Besar, tidak wajar. Nah, di luar batas kewajaran. Baik. Sebagai tambahan di sini, sebagai tambahan faedah, terkait dengan hikmah tadi dilarangnya hal itu, ada juga hikmah lainnya dari larangan itu, yaitu tidak ada salahnya untuk dikatakan bahwa hikmah lainnya adalah demi menjaga maslahat pedagang-pedagang setempat. Nah, demi menjaga maslahat pedagang-pedagang setempat. Karena pedagang-pedagang setempat, ya, kalau pedagang yang datang dari luar ini masuk ke pasar, maka pedagang-pedagang setempat yang ada di pasar, mereka akan mengeruk keuntungan dengan kedatangan pedagang dari luar. Kenapa? Karena biasanya kalau pedagang datang dari luar, mereka kan buru-buru, tidak mau berlama-lama di pasar. Mereka ingin laris kemudian pergi. Jadi otomatis biasanya dijual lebih murah. Nah, pedagang-pedagang setempat akan, ya, mendapatkan keuntungan dan manfaat dari datangnya mereka. Nah, mereka bisa membeli lebih murah dan mereka akan menjualnya lebih mahal di pasar. Nah, tetapi pedagang dari luar ini kan sudah masuk pasar, dia sudah menjajaki, harga ketika dia melepas dengan harga yang lebih murah pun dengan kerelaannya, dan tentunya dia tidak akan melepasnya dengan kerugian yang besar kan, tentunya masih ada selisih. Nah, tetapi lebih murah tentunya dengan harga yang ada di situ supaya cepat laku laris, dia ingin pedagang itu cepat pergi. Nah, sehingga pedagang setempat akan mendapatkan maslahat dari itu. Ketika dihadang di luar, maka mereka kehilangan maslahat tersebut. Nah, dari sini tidak boleh kemudian ada yang mengatakan andaikan pedagang luar, pedagang asing ini tahu harga pasar, boleh dihadang misalnya. Dia menghadang di luar pasar dengan alasan pedagang itu sudah tahu, sudah paham harga di pasaran, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Nah, berdasarkan keumuman makna hadis dan untuk menutup jalan, ya, untuk menutup jalan, jangan sampai berdalih dengan itu kemudian semakin melebar melanggar. Nah, ya, tetap tidak boleh. Meskipun pedagang-pedagang asing itu tahu harga pasaran, tetap tidak boleh dihadang di luar. Biarkan masuk ke pasar. Nah, berdasarkan keumuman makna hadis. Apalagi dengan hikmah yang kedua yang kita dengar tadi. Kalau dihadang di luar, maka pedagang-pedagang setempat ada di pasar kehilangan maslahat. Dan hikmah yang kedua ini, bahwa itu juga terkait dengan maslahat pedagang setempat. Naam, ini dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin dan juga dibenarkan oleh Al-Lajnah Daimah. Kata Ibnu Baz. Jadi ada dua hikmah di sini. Untuk menjaga pedagang dari luar ini supaya tidak tertipu, dan untuk menjaga maslahat pedagang setempat supaya bisa mendapat maslahat, mengeruk keuntungan dengan harga lebih murah dari pedagang luar yang datang. Nah. Kemudian yang keempat, pemukim menjualkan atau membelikan seorang badui. Badui itu maksudnya orang yang gaya hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti kondisi kesuburan tempat itu atau kehidupan nomaden istilahnya. Nah, ada orang badui datang dari luar. Nah, masuk ke suatu pemukiman, ke suatu desa atau kota, ingin menjual barangnya. Maka terdapat beberapa hadis, ya, yang nah, bunyinya la yabi hadirun libadin. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ada yang muttafaq alaih, ada yang riwayat Muslim saja. La yabi hadirun libadin. Maknanya, janganlah seorang pemukim menjualkan untuk orang badui. Jadi, makna hadis-hadis itu adalah haram seorang pemukim yang bermukim di satu desa yang dimasuki oleh seorang badui untuk menjual barangnya, atau orang yang bermukim di kota yang dimasuki oleh orang badui. Pemukim setempat tidak boleh menjualkan barang badui itu, harta badui itu, dengan sistem makelar. Apa itu makelar? Makelar artinya perantara yang menjualkan atau membelikan barang orang lain dengan bayaran atau upah atas jasanya. Nah, kita sudah biasa mendengar istilah makelar. Makelar, perantara yang menjualkan atau membelikan barang orang lain dengan bayaran atau dengan upah atas jasanya menjualkan atau membelikan. Itu makelar. Nah, tidak boleh menjadi makelar untuk badui yang datang ke satu desa atau kota, kemudian pemukim setempat daerah itu menjadi makelar badui itu. Ya, itu dilarang pada hadis-hadis tadi, dan ini pendapat jumhur ulama, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Nah. Difahami ini? Adapun jika menjualkannya secara sukarela untuk membantu orang badui itu. Nah. Hadis-hadis tadi yang sudah kita dengar menunjukkan apa tadi? Tidak boleh menjadi makelar. Nah, menjualkan ya badui itu mengambil apa? Upah bayaran. Bagaimana kalau secara sukarela melakukannya untuk membantu orang badui itu? Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh berdasarkan lahiriah hadis umum, maknanya tidak boleh seorang pemukim menjualkan untuk orang badui. Umum maknanya, baik menjualkannya dengan sistem makelar, yakni mengambil upah jasa, ataukah sukarela. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya, ada yang mengatakan boleh kalau sukarela, bukan menjadi makelar terhadap badui itu. Ini menurut tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu pada riwayat Ibn Abbas muttafaq alaih, ketika Nabi SAW melarang, ketika Ibn Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, wala yabi hadirul libadin, tidak boleh seorang pemukim menjualkan untuk orang badui. Ditanyakan kepada Ibn Abbas, ma qawlu hadirul libadin, apa makna hadis itu bahwa seorang pemukim tidak boleh menjualkan untuk orang badui? Kata Ibn Abbas menafsirkan, la yakun lahu simsaran, dia tidak boleh menjadi makelarnya. Jadi pendapat yang kedua ini berpegang dengan tafsir Ibnu Abbas bahwa yang dilarang adalah menjadi makelar. Kalau sukarela ingin cuma-cuma ingin membantu orang badui itu, maka boleh. Nah, di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Berpegang dengan tafsir Ibn Abbas yang dilarang kalau menjadi makelar. Kalau murni ingin membantu badui itu, tidak mengambil bayaran jasa, ya, sukarela, maka di sini boleh. Nah. Jika kita melihat lahiriah hadis, zahir lahiriah hadis menunjukkan larangan itu bersifat umum, baik yang meminta adalah pemukim yang menawarkan untuk menjadi makelarnya, ataukah baduinya yang meminta kepada dia. Ya, lahiriah hadis juga menunjukkan larangannya bersifat umum, baik badui itu tahu harga pasaran di pasar setempat atau tidak. Nah, karena yang mendukung ini juga bahwa ini bukan hanya terkait maslahat badui, tapi terkait dengan maslahat sama yang permasalahan sebelumnya. Nah, ini juga terkait maslahat pedagang-pedagang setempat yang ada di pasar. Karena mereka akan mengeruk maslahat dari badui yang datang mau menjual ini. Ya, namanya badui datang, bukan orang di situ. Dia datang ingin melariskan barangnya dan ingin pergi. Dan dia badui, tidak peduli. Nah, yang jelas dia ingin menjual barangnya, laku, kemudian dia akan memberi keperluannya dan pergi. Kan begitu? Nah, sehingga kalau dia dibiarkan masuk ke pasar berjual beli sendiri, maka pedagang setempat akan mendapat keuntungan, maslahat, akan membeli murah dari dia, kan begitu. Nah, jadi meskipun dia tahu harga setempat atau tidak, ya, umum larangannya. Nah, meskipun dia tahu, tetap tidak boleh menjadi makelarnya. Dan larangan juga, lahiriah hadis juga menunjukkan umum larangannya, meliputi seluruh jenis barang dagangan tanpa kecuali. Nah, baik yang terkait dengan barang primer ataupun sekunder. Ya, alhasil kesimpulan masalah ini, lebih hati-hati dan selamat pada seluruh masalah di atas, mengambil lahiriah hadis dan tidak membatasinya dengan makna-makna dan syarat-syarat tertentu tanpa dalil yang jelas. Ya, ini pendapat yang dirujukkan oleh Asy-Syaukani, As-Sunani dan Al-Utsaimin. Nah, adapun hikmahnya sudah disinggung tadi, ya, hikmahnya sudah disinggung tadi, yaitu untuk menjaga maslahat pedagang-pedagang setempat yang akan mendapat suplai barang dengan harga murah dari badui yang datang, ya, mengingat mudahnya barang-barang seperti itu di kalangan orang badui yang ada di pedalaman. Nah, tayyib, badui itu datang ingin melariskan barangnya dengan cepat, kemudian dia akan meninggalkan tempat itu. Di sini maslahat bagi para penduduk setempat yang didatangi oleh badui. Nah, berdasarkan hikmah ini, berarti demikian pula sebaliknya, tidak boleh, ya, pemukim setempat menjadi perantara badui itu untuk membelikan badui. Hah? Kalau tadi kan larangan menjualkan, begitu pula menjadi perantara untuk membelikan sesuatu. Nah, karena masalah hikmahnya atau untuk menjaga masalah pedagang. Karena kalau diperantarai, ya tidak jadi beli murah dia nanti. Ya, ini tidak jadi membeli dengan harga yang mahal. Nah, sebagaimana halnya kalau diperantarai dalam penjualannya, tidak jadi menjual dengan murah. Begitu pula kalau diperantarai dalam hal pembelian, tidak jadi membeli mahal. Karena badui ingin cepat-cepat. Ya, dia akan beli mahal-mahal, dia beli saja. Dia tidak akan lama-lama menawar, karena dia juga ingin cepat pergi. Nah, tidak akan menawar harganya sekian. Nah, jadi akan dapat curahan rezeki pedagang-pedagang setempat jika dia dibiarkan berjual beli sendiri. Nah, dan di sana ada asar dari Anas bin Malik. Nah, ketika ditanya oleh Muhammad bin Sirin mengenai masalah ini, apakah larangan itu, ya, ada larangan menjadi perantara untuk menjualkannya atau juga membelikan buatnya, dan Anas bin Malik mengatakan na'am, ya, kedua-duanya masuk. Nah, adapun masalah sah tidaknya, kalau itu dilanggar, maka sama dengan pembahasan sebelumnya, ya, yakni tetap sah karena unsur lain larangannya. Nah, tapi pelakunya berdosa ketika melanggar larangan ini. Satu masalah yang penting mungkin, dan ini boleh jadi lebih penting bagi kita yang mungkin kemungkinannya banyak terjadi, yaitu apakah boleh antara satu pemukim dengan pemukim lainnya, ya, untuk memperantarai dalam jual beli. Nah, menjadi makelar pemukim dengan pemukim yang lain. Nah, madhab Hanbali dan Syafi'i mengharamkan pemukim menjualkan atau memberikan pemukim lain yang tidak tahu harga pasaran. Mereka menggunakan kias. dari segi makna tidak tahu harga setempat, seperti halnya badui. Nah, tetapi yang rajih dalam masalah ini, pendapat yang mengatakan boleh. Boleh. Ya. Pemukim, seorang pemukim, yakni orang setempat, boleh menjadi perantara untuk menjualkan atau membelikan pemukimlah lainnya yang tidak tahu harga. Boleh. Nah, berdasarkan hukum asal. Hukum asalnya, jual beli itu boleh sampai datang dalil yang melarang. Sedangkan kias yang dipakai oleh penganut mazhab yang pertama, dalam masalah ini tidak kuat kias itu untuk menggeser hukum asal yang membolehkan. Dan yang membolehkan ini mazhab Maliki, difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah. Difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Jadi larangan jadi perantara ini tadi hanya tertuju kepada, kesimpulan kita, terkait dengan badui yang datang dari luar. Adapun antara pemukim yang satu dan pemukim yang lain sama-sama tinggal di wilayah itu, menjadi perantara saudaranya karena tidak tahu harga pasaran sehingga dia memperantarai untuk jual belinya di pasar, maka ini boleh. Nah, dan demikian selesai pembahasan ini. Tersisa masalah penipuan dalam jual beli, kemudian pemisahan antara dua kerabat yang punya hubungan mahram dalam penjualan budak. Nah, dan ini singkat pembahasannya karena tidak ada perbudakan ini pada masa kita. Kemudian yang terakhir, menjual sesuatu kepada seseorang yang diketahui atau diprediksi kuat akan menggunakannya untuk maksiat. Dan itu pembahasan terakhir yang akan pembahasan terakhir pada syarat yang kelima ini. Nah, sesi yang kedua nanti jam berapa? Jam 2 sampai asar. Nah, mudah-mudahan bisa selesai di situ. Kemudian sesi ketiga pada asar sampai maghrib, jalan maghrib. Di situ kesempatan. Nah, sesi kedua kita upayakan harus masuk ke syarat yang ke-6. Yang terakhir itu pembahasan tidak boleh mengandung riba. Kemudian setelah maghrib lanjut lagi atau kapan? Di yang jadwal yang tertulis itu, ba'da maghrib lanjut. Nah, karena setelah syarat yang terakhir yang ke-6 tidak boleh mengandung riba itu ada pelengkap lagi satu jimatan, yaitu yang terkait dengan rekayasa riba. Dan ini sangat penting. Nah, kita upayakan bisa selesai di malam hari nanti. Barakallahu fikum. Kita siap-siap sholat dulu.